Kota Rantau bakal diberikan sesuatu yang terindah oleh Rere Amora Monata. Thank you. lagu spesial buat warga rantau semuanya sudah bareng-bareng mau datang.